السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji kita dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di awal pertemuan ini atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat kebersamaan bersama ilmu, kebersamaan bersama salah satu karya yang sangat fenomenal, yaitu karya dengan judul Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh ulama-ulama kita, seluruh umat Islam dimanapun berada, amin ya rabbal alamin. Dan hadirin Allah muliakan, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Marilah kita meminta ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama bab menafkahi iyal. Dan iyal sudah kita ulang-ulang artinya adalah istri, keluarga, dan milkul yamin kalau pada zamannya. Dan ini bab yang sangat penting untuk kita camkan. Dan kita sudah sampai ke hadis Tsauban yang diriwayatkan Imam Muslim ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu dinarin yunfikuhu ar-rajul dinarun yunfikuhu ala iyalihi, sebaik-baik dinar, sebaik-baik harta yang dikeluarkan oleh seseorang saat berinfak atau memberi adalah satu dinar yang digunakan untuk menafkahi keluarganya atau iyal. Wa dinarun yunfikuhu ala dabbatihi fi sabilillah, dan satu dinar yang diberikan untuk kendaraan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa dinarun yunfikuhu ala ashabihi fi sabilillah, dan satu dinar yang diberikan kepada sahabatnya atau saudara-saudaranya atau orang-orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tiga pemberian terbaik, tiga sedekah terbaik atau tiga infak terbaik. Dan ternyata yang pertama kali disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nafkah kepada keluarga. Nafkah kepada keluarga. Ini menunjukkan hadirin Allah muliakan tiga hal ini sangat penting, sangat urgent. Karena tidaklah Nabi kita SAW menobatkan sesuatu menjadi yang terbaik kecuali karena maslahatnya paling besar. Makanya perintah terbaik di dalam Islam adalah tauhid. Karena maslahat tauhid itu paling besar dalam kehidupan dunia akhirat kita. Dan dosa terbesar adalah syirik. Karena dampak buruk dari syirik ke dalam diri seseorang itu paling parah. Dampak syirik kepada masyarakat itu paling besar. Itu kaidah yang dijelaskan oleh para ulama dalam ilmu maqasid. Pembahasan ini juga dijelaskan oleh Al-Iz bin Abdissalam, salah satu ulama Syafi'i besar. Jadi hadirin Allah muliakan, tidaklah tiga hal ini dinobatkan sebagai sebaik-baik infak, sebaik-baik pemberian, kecuali karena tiga hal ini punya dampak sangat besar. Punya dampak sangat besar. Jadi menafkahi keluarga itu dampaknya sangat besar dalam kehidupan kita secara pribadi dan masyarakat secara umum. Sebagaimana memberikan kendaraan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu dampaknya sangat besar. Dan mensupport SDM atau pihak atau saudara-saudara kita yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang melakukan kebaikan, yang berdakwah, yang menyebarkan ilmu, itu dampaknya sangat besar. Makanya kan kalau kita mendukung guru-guru kita misalnya di sebuah daerah, di sebuah desa, di sebuah kampung, itu kita bukan hanya dukung satu orang, itu kita dukung hidayat di desa tersebut. Kita dukung guru-guru kita di lima kampung, berarti kita dukung lima kampung itu. Di pelosok, berarti kita dukung wilayah atau satu wilayah atau wilayah-wilayah yang diperjuangkan oleh guru-guru kita tersebut. Jadi itu hal yang sangat penting, sangat luar biasa. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, ini dampaknya sangat besar. Dampaknya sangat besar. Maka jangan pernah meremehkan tiga hal ini. Jangan pernah meremehkan tiga hal ini. Yang berikutnya, tambahan dari pelajaran yang kita bisa petik kemarin, hadirin Allah muliakan, khusus tentang keluarga, dan ini bab tentang menafkahi keluarga. Hadis ini sekali lagi membuka mata kita bahwa meremehkan perkara nafkah kepada istri dan anak-anak adalah pola pikir yang keliru di dalam benak banyak suami, banyak ayah, banyak laki-laki. Justru ini penting dan harus diprioritaskan. Dan ketika kita mencari nafkah, lalu kita niatkan untuk memberi sebaik-baik infak, sebaik-baik pemberian, itu pahalanya besar, sangat besar. Al-wasailah akamul maqasid, sarana itu seperti hukum tujuan. Maka gak ada alasan untuk malas mencari nafkah. Gak ada alasan untuk berhenti berusaha. Gak ada alasan untuk diam dan santai di rumah, kecuali kalau kerjanya di rumah. karena motivasinya adalah untuk bisa mengamalkan afdolu dinar, sebaik-baik dinar yang diinfakkan, sebaik-baik pemberian, sebaik-baik infak. Berarti pahalanya sangat besar dan maslahatnya sangat besar. Dan hadirin Allah muliakan, sekali lagi, jika setiap kepala rumah tangga, setiap suami dan setiap ayah fokus pada keluarganya masing-masing dalam masalah ini, maka akan melahirkan kualitas yang sangat signifikan di keluarga-keluarga mereka. Lalu ketika keluarga-keluarga tersebut kuat, maka itu akan berdampak melahirkan lingkungan yang kuat, melahirkan RT yang kuat. Kalau RT itu kuat, maka itu akan melahirkan RW yang kuat. Kalau RW itu kuat, maka akan melahirkan kelurahan yang kuat. Dan terus. Makanya inilah konsep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fokus membenahi lingkungan sosial yang paling dasar. Sehingga kalau dasarnya kuat, ke atasnya kuat. Bismillah. Tapi kalau laki-laki atau suami atau keluarga atau ayah udah gak peduli sama keluarganya, udah gak menafkahi keluarga, gak menafkahi istri dan seterusnya, maka akan lahir keluarga yang lemah. Lalu ketika keluarga ini lemah, maka akan melahirkan RT yang lemah. Nanti RT-nya lemah semua, RW-nya lemah, RW lemah, kelurahannya lemah, dan seterusnya ke atas. Makanya tadi kita bahas, ini dampaknya besar sekali. Kalau kita mau merenung, kalau kita mau berpikir, kalau kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk berpikir jauh. Jadi setiap kita gak usah mikirin orang lain dulu deh, fokus ke keluarga masing-masing. Nanti tanpa sadar kita akan bertemu di level, di titik atas, tanpa kita janjian. Jadi gak usah ngurusin orang, ngurusin keluarga sendiri dulu masing-masing. Ini baru nafkah materi. Belum kalau setiap suami, setiap ayah itu fokus mendidik keluarganya masing-masing, membina keluarganya masing-masing, menjaga keluarganya dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Memang ada kasus anomali seperti istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, anaknya Nabi Nuh, salah satu anak Nabi Adam, beberapa anak-anak Nabi Yakub, tapi itu kan kasus anomali. Tapi mayoritasnya akan solid. Nah, ketika setiap keluarga itu solid, maka akan lahir RT yang solid. RT solid, RW yang solid. Dan begitu seterusnya. Jadi, ketika kita sudah tidak peduli dengan keluarga kita, tidak peduli dengan istri kita, tidak peduli dengan anak-anak kita, itu dampaknya akan besar. Dampaknya akan besar. Maka selalu minta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita tahu data ya, data menyatakan, data beberapa tahun yang lalu, bahwa salah satu penyebab perceraian kan masalah ini, masalah nafkah. Salah satu penyebab perceraian yang banyak memakan korban adalah masalah nafkah. Dan kita tahu dampak negatif dari perceraian. Maka hendaknya kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajulu dinarun yunfiquhu 'ala iyalihi. Sebaik-baik dinar, seafdal-afdalnya dinar yang diinfakkan oleh seseorang adalah dinar yang diberikan kepada keluarganya. Keluarga adalah prioritas besar kita. Dan marilah kita nafkahi keluarga kita. Dan pahala besar menanti kita. Yang terakhir hadirin, dalam hadis ini, sekali lagi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan wanita dan anak-anak serta keluarga. Lihat bagaimana Islam itu mengangkat derajat wanita, anak-anak dan keluarga. Wanita atau istri bukan pihak yang dimarginalkan. Wanita atau istri bukan beban yang merepotkan, tapi wanita atau istri, anak-anak atau keluarga adalah peluang pahala besar. Peluang pahala besar. Pihak yang memberikan keuntungan kepada seseorang. Bayangkan apabila ada dua orang laki-laki sama-sama berusia 40 tahun, yang satu menikah, yang satu tidak menikah atau belum menikah, sama-sama gajinya 50 juta, yang satu yang belum menikah ya belum menikah, yang sudah menikah dia punya istri, dia punya anak, atau misalnya hanya punya istri, gak punya anak. Lihat bagaimana perbedaan pahala infak dan nafkahnya di antara dua orang ini. Ketika dia punya 50 juta, dia infak atau dia nafkahi istrinya dan seterusnya, itu pahalanya seperti apa? Ada pun yang gak punya istri atau gak punya keluarga, gak bisa ngapa-ngapain dia dari sisi ini. Kan setiap hari kalah loh secara sisi ini. Setiap hari. Padahal gaji sama. Bedanya apa? Ini punya istri. Setiap dia kasih istrinya, pahala besar, afdalu dinar, sebaik-baik dinar. Sebaik-baik dinar. Jadi berbicara tentang wanita, berbicara tentang istri, kita berbicara tentang pahala yang berlimpah. Bukan beban yang memberatkan, membuat orang tertekan, depresi. Enggak. Wong kata Allah Subhanahu wa taala, "Yunfik tu sa'atin min sa'ati, wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah, la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha." Hendak yang lapang memberikan sesuai dengan kelapangannya, yang sempit berikan sesuai dengan yang Allah berikan, dan Allah gak membebankan kalian atau Allah gak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah kasih. Jadi bebannya di mana? Orang hanya sesuai dengan yang kita mampu. Kita hanya diminta untuk bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin. Maka ini jalur pahala yang sangat sangat bagus. Ini fast track ini kalau dalam dunia ini. Fast track untuk pahala. Makanya rugi orang yang gak kasih istrinya. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, Makanya sebuah hal yang menggelitik sebenarnya ada, jika ada yang mengatakan bahwa Islam mendiskreditkan wanita, Islam merendahkan wanita. Marilah duduk dan mengkaji firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Coba pelajari secara utuh dari sumber yang otentik. Jangan melihat dari satu dua sisi tapi tidak memberikan utuh. Kalau ada orang yang gak pernah melihat gajah dan dia merem lalu dia hanya pegang buntutnya, dia akan pikir gajah adalah hewan yang langsing, hadirin. Yang dilihat ekornya aja, atau dikasih gambar tapi gambar ekornya aja, badannya gak dikasih lihat, belalainya gak dikasih lihat, ini ekor gajah. Kira-kira menurut kamu gajah itu slim atau besar? Ini dia bilang slim kayaknya, ini ekornya segini. Anaknya kita lihat secara utuh. Ini wanita benar-benar dimuliakan dalam Islam. Diletakkan di tempat yang tinggi. Afdolu dinar, sebaik-baik yang diberikan itu kepada istri. Jadi, sekali lagi, gak ada yang mengerti bagaimana memuliakan wanita dibanding orang-orang yang bertakwa. Gak ada yang lebih mengerti bagaimana menghargai wanita kecuali orang-orang yang beriman. Semakin tinggi imannya, semakin dalam ilmunya, maka insya Allah dia akan semakin mengerti bagaimana memuliakan dan ia akan memuliakan wanita tersebut. Itu teori aja. Semakin ia bertakwa, semakin dalam ilmunya, maka ia semakin mengerti bagaimana memuliakan wanita. Dan insya Allah dia akan memuliakan wanita tersebut. Karena dididik seperti ini sama nabinya sallallahu alaihi wasallam. Afdalu dinar yunfikuhu rajul. Sebaik-baik dinar yang diberikan oleh seseorang. Jadi kebalikannya. Jadi kalau misalnya ada wanita direndahkan atau wanita disia-siakan, pertanyaannya itu orang bertakwa apa tidak? Kalau hanya penampilan, handphone KW juga casingnya bagus, hadirin. Tapi casing kan? Mesinnya itu ori apa enggak gitu loh. Jadi itu benar-benar orang bertakwa atau oknum? Itu hal yang penting. Makanya cek sajalah hadis-hadis Nabi SAW itu di depan mata kita. Coba cek berapa kasus pelecehan wanita di zaman Nabi SAW. Di kota ada enggak kasus pelecehan wanita? Di zaman Nabi SAW. Atau kasus wanita direndahkan di zaman Nabi kita SAW. Jadi, sekali lagi hadirin Allah muliakan. Islam mengajarkan kita menghormati wanita dan memberikan hak-hak mereka. Memuliakan. Bahkan afdalu dinar yunfikuhur rajul. Dinarun yunfikuhu ala iyalihi. Sebaik-baik dinar yang diberikan oleh seseorang adalah satu dinar yang diberikan dalam rangka menafkahi keluarga. Ini yang bisa disampaikan dan dengan demikian berakhir hadis Tauban dan insyaallah kita akan masuk hadis berikutnya di esok hari insyaallah taala. Wassallallahu sallam ala nabiyina Muhammad. Kita buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz semua yang mendengar kajian ini, seluruh kaum muslimin selalu istiqomah dalam jalan yang lurus dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin wa iyyak. Dan jangan lupa doakan Imam Nawawi hadirin. Jangan lupakan doakan ulama kita. Kita dapat ilmu dari mereka. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang berbuat baik kepada Anda, maka balaslah. Kita diperintahkan membalas. Kalau Anda belum mampu, maka doakan, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana cara kita harus berpikir bagaimana cara membalas orang yang kasih kebaikan buat kita. Dan kalau kita belum bisa, minimal doakan. Doakan. Dan ini menentukan keberkahan ilmu kita. Menentukan bermanfaat atau tidaknya ilmu kita. Dan ini yang harus terus kita ingatkan terus. Dan kalau belum tahu, gak ada masalah. Ustadz, alhamdulillah suami saya masih selalu memberikan nafkah setiap bulan. Namun beberapa bulan terakhir, qadar Allah sedang sedikit Allah sempitkan. Sebenarnya jika diatur-atur, insya Allah masih cukup untuk sehari-hari. Namun suami saya gaya hidupnya agak sedikit royal, sehingga seringkali saya harus menggunakan tabungan pribadi saya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dan saat ini tabungan saya sudah hampir menipis. Mohon masukannya Ustadz, bagaimana sikap saya terhadap suami? Karena jika suami sudah ingin membeli sesuatu, saya sulit sekali menolaknya karena khawatir beliau marah. Padahal saya rasa belum prioritas untuk membelinya. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan wa iyyak. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, kondisi ini memang bukan kondisi ideal, tapi kalau dari sisi penanya, ini kesempatan mendapatkan pahala dengan membantu suami. Itu hal yang perlu kita catat. Ini kesempatan pahala. Jadi kita diuntungkan. Tapi tabungan saya sudah hampir menipis. Alhamdulillah Allah kasih, Allah ngeset kondisi di mana tabungan kita pakai dalam kotak kebaikan, mensupport keluarga. Itu kan pahala besar. Ya, ini sebaik-baik dinar. Ada banyak orang itu gara-gara semua udah di cover, akhirnya dibuang-buang duitnya, nggak jelas. Dipakai uangnya untuk hal yang sia-sia. Dan dengan demikian kan alhamdulillah uang kita kepakai untuk kotak yang sangat baik, kotak kebaikan yang sangat baik. Jadi harus ada sisi bersyukur, bukan kesel, duit aku mau habis nih, nanti gimana dong. Alhamdulillah gitu. Emang uang kan dititipkan oleh Allah untuk dipakai. Dan uang kan alat transaksi hadirin. Kalau gak dipakai buat transaksi kan uang kurang berguna gitu loh. Kalau seumur hidup kita gak pernah pakai uang 1 juta gitu, emang ada gunanya buat kita secara dalam? Itu 1 juta itu baru berini kalau digunakan. Dan pasti kan digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu poin. Terus yang kedua, ketika kita tidak nyaman dengan kondisi ini, itu bukan karena uang kita kepakai, tapi karena kita tidak ingin suami kita dihisab di hadapan Allah. Kita tidak ingin suami kita punya masalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena gaya hidupnya misalnya, atau karena tidak menafkahi keluarga misalnya, padahal bisa diatur. Itu yang harusnya membuat kita gelisah. Jadi bukan karena uang kita habis. Uang itu memang ini kesempatan, ini pahala besar. Tapi suami saya ini nanti aman gak ya di hari kiamat? Atau hidupnya nanti berkah apa enggak ya? Itu poinnya. Itu yang terus yang berikutnya, kasih tahu tentang hal-hal ini gitu loh. Sampaikan misalnya bab dalam Riyadhus Shalihin, ajak ngaji, ikut kajian. Karena ini kan hal sensitif bagi rumah tangga atau bagi suami. Dan seringkali kalau masuk dari istri, kadang-kadang suka gak efektif. Jadi perlu disampaikan dari pihak yang netral, atau yang atau di majelis umum dan lain sebagainya. Adapun dari pihak suami, untuk kita semua suami misalnya, maka sekali lagi ketika Allah menyempitkan rizki kita, maka beradaptasilah dengan kondisi itu. Itu yang diajarkan oleh Islam. Dan masih ingat riwayat Abu Ubaidah, ketika Allah sempitkan, itu biasa-biasa aja. Tapi begitu Allah lapangkan melalui Umar bin Khattab, beliau menggunakan hartanya untuk menunjukkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'matihi ala 'abdihi wa kama qala. Allah itu mencintai dan suka melihat dampak dari nikmatnya pada diri hambanya. Jadi nikmat itu disunahkan untuk diperlihatkan, tapi bukan bukan untuk mamer di hadapan manusia, tapi agar Allah mencintai kita, itu aja. Agar Allah mencintai kita, perlihatkan nikmat. Tapi kalau lagi nggak ada uang, adaptasi aja. Jadi hidup seorang muslim tuh nggak ada beban gitu, simpel. Lagi ada, alhamdulillah. Nggak ada, alhamdulillah. Dan upayakan tetap untuk menafkahi istri dan anak-anak, karena itu afdalu dinar, sebaik-baik dinar. Kita yang rugi kalau kita tidak menafkahi istri kita. Dan ketika kita ingin beli sesuatu, kan kita ingin mendapatkan maslahat atau keuntungan. Dan keuntungan yang paling besar adalah kalau kita menafkahi keluarga kita. Wallahu ta'ala bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum wa iyakum. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, guru-guru kita, para ulama, ustaz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan bertanya wa iyak. Izin bertanya ustaz, bagaimana menurut ustaz tentang dana darurat? Saya pernah beberapa kali membagi uang nafkah suami untuk dana darurat dan saya simpan. Lalu beliau bilang, jika hal ini ada rasa kurang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan suudzon kepada Allah. Beliau menjelaskan insyaallah Allah akan beri rezeki untuk segala sesuatu yang akan terkait dengan kejadian dalam hidup kita. Akhirnya saya tidak pernah mengadakan dana darurat bahkan untuk menabung masa depan. Bagaimana cara menguatkan hati untuk taat suami dalam hal ini? Alhamdulillah selama ini memang Allah mudahkan meski tanpa dana darurat dan benar-benar ada hal darurat. Jazakallahu khairan barakallahu fikum atas nasihatnya Ustaz. Terima kasih. Hadirin Allah muliakan. Kalau kita lihat kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, itu kan kesimpulannya bahwa ini semua tuh pilihan. Ini semua pilihan. Ada sebagian pihak yang memilih udah kalau istilahnya tidak ada dana darurat dan seterusnya. Sebagian sahabat memilih demikian, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun kan secara umum hidupnya simple banget gitu loh. Nanya sama Aisyah radhiyallahu anha, kita ada makanan nggak hari ini? Nggak ada ya Rasul. Idzan fa ana shaim. Kalau begitu saya puasa. Simple aja. Kira-kira berarti dalam konteks ini secara mafhum ada dana darurat apa enggak? Enggak ada. Kalau ada, tenang aja Rasul. Enggak ada uang. Tapi ada dana darurat. Nanti aku belanja dulu ya. Gitu lah. Ke tukang sayur di depan misalnya. Jadi itu kehidupan. Tapi di sisi lain, ini bukan satu-satunya opsi yang harus dipilih. Kita tahu dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas yang sudah kita pelajari, ketika beliau sakit keras di Mekah, lalu beliau ingin menginfakkan setengah hartanya. lalu dilarang oleh Nabi kita maaf, 2/3 harta dilarang oleh Nabi SAW, lalu setengah harta dilarang oleh Nabi SAW, lalu 1/3 harta, lalu Nabi SAW mengatakan apa? Ats-tsulutsu wa tsulutsu katsir, 1/3 dan 1/3 sudah maksimal. Dan kita tahu bahwa Sa'ad radhiyallahu ta'ala mengatakan kepada Nabi SAW bahwa beliau adalah orang yang banyak uang, orang yang banyak uang. Hadis ini menunjukkan, kata para ulama, bolehnya menabung. Karena kalau orang gak menabung, gimana dia banyak uang, banyak uang cash pada saat orang uangnya habis terus. Jadi sekali lagi dikatakan para ulama, ini menunjukkan bolehnya menabung. Oleh karena itu, dua hal ini dipraktekkan, alhamdulillah. Tinggal kita mau pakai mazhab yang mana. Dan setiap orang punya perbedaan tawakal, punya perbedaan kondisi dan seterusnya. Tapi insyaallah dana apa tabungan itu bukan sebuah bentuk suudzon atau buruk sangka kepada Allah, bukan. Karena kita tahu apa namanya? Para sahabat juga punya dana-dana seperti itu. Abu Bakar kaya, Uthman bin Affan kaya radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf kaya. Jadi, dan mereka orang-orang yang sangat baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah orang-orang yang tawakalnya tingkat tertinggi setelah para nabi dan rasul. Nah, simpelnya adalah kalau kita sebagai istri, yaitu ikutin apa? Ikutin pilihan suami aja udah. Oh, dua-duanya insyaallah diperbolehkan. Ikutin mazhabnya suami dalam tanda kutip. Sambil pelan-pelan dikasih tahu, kalau mau pilih pola ini, saya siap. Tapi bukan berarti kalau kita punya tabungan itu buruk sangka dengan Allah, bukan. Itu poin. Adanya syariat adanya syariat zakat itu kan menunjukkan ada tabungan, betul nggak hadirin? Kalau nggak ada tabungan, gimana ada syariat? Gimana zakat nunggu haul 1 tahun? Uangnya habis terus. Walaupun ada orang demikian, ada kan. Sejarah mencatat sebagian ulama gak pernah bayar zakat karena uangnya dihabiskan terus. Tapi apakah itu apa satu-satunya pilihan dalam hidup? Enggak. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Dan kita harus respect dengan pilihan masing-masing kita. Karena setiap kita beda-beda. Qul kullun ya'malu ala syakilatih. Katakanlah setiap orang beramal di kotaknya masing-masing. Jadi ada orang memilih hidup begitu, ada orang memilih enggak, dan seterusnya. Lihat ketika Tabuk, bagaimana para sahabat memberikan hartanya kepada Nabi SAW, yang kaya-kaya itu keluar semua, hadirin. Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, para orang-orangnya, Abdurrahman bin Auf. Kalau mereka enggak punya cadangan, lalu gimana mereka keluarkan? Kalau mereka gak punya cadangan, gimana mereka bisa kasih uang sebanyak itu? Jadi mereka bisa kasih uang cash sebanyak itu, atau kuda sebanyak itu, atau unta sebanyak itu karena mereka punya cadangan. Itu pendalilan mafhum dalam ilmu usul fikih. Jadi tinggal diluruskan sedikit, baru ya udah, suami kita mau pilih pola yang mana, kita sebagai istri support aja kan, taat kepada suami selama tidak maksiat. Selama nggak maksiat, ikutin pola suami aja, cari ridho suami. Setelah cari ridho Allah Subhanahu Wa Taala, dan terbukti kan selama ini dikasih solusi terus sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kalau pola sebelah yang kita terapkan dengan alasan mengikuti pola yang dibolehkan dan diterapkan juga oleh para ulama, insya Allah diberkahi juga sama Allah, dan Allah kasih jalan keluar juga. Kan Allah maha kaya dan Allah maha sayang sama kita. Jalan keluar kan bukan hanya satu, hadirin. Wallahu ta'ala misal. Jadi kalau enaknya istri tuh gitu, parameternya lebih clear gitu loh daripada suami. Karena istri fasholihatu qanitatun, istri atau wanita yang soleha nurut udah gitu, nurut sama Allah lalu nurut sama suaminya selama bukan maksiat. Jadi apa timbangannya lebih kelihatan gitu, lebih konkret, lebih jelas. Kalau suami kan saya harus milih yang mana, pikir timbang-timbang. Kalau istri udah ikutin suami selama nggak maksiat selesai, insya Allah berkah. Allah taala misal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberikan rahmatnya kepada guru kita Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ulama-ulama lain serta keluarganya dan murid-muridnya yang setia. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah selalu memberikan rahmat, taufik dan hidayah kepada Ustaz, keluarga, tim kajian ini. Amin ya rabbal alamin. Serta seluruh umat muslim dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah selalu saya mau menanggapi kajian Ustadz dan mohon didoakan. Ustadz, saya bertekad, berniat yang kuat untuk menjadi istri yang soleha. Tapi ternyata tidak gampang untuk menjadi istri yang soleha. Butuh perjuangan yang luar biasa, baik lahir maupun batin. Ya Allah, ya Rabb, tolonglah aku, tolong doakan saya Ustadz, agar saya menjadi istri yang soleha. Wafaqakillahu lima yuhibu yardha, wafaqakillahu ditakuni imra'atan salihatan. Amin rabbal alamin. Mengingat suami hanya manusia biasa yang tentunya banyak sekali kekurangan dan khilafnya di dalam teknis harian menjalani kehidupan dalam berumah tangga, dan kadang-kadang saya masih merasa kesal dengan kekurangan dan kekhilafan suami. Padahal di dalam hati saya sangat mencintainya. Ketika kondisi normal saya sih alhamdulillah bismillah gampang mengekspresikan cinta kepada suami. Akan tetapi ketika suami salah atau khilaf, saya masih kesulitan mengapresiasikan cinta ini, naklah ini yang menjadi masalah. Saya takut sama Allah. Jadi kalau suami salah atau khilaf, saya sulit mengekspresikan cinta. Sementara Allah dan Rasulullah memerintahkan saya untuk taat pada suami sepanjang tidak maksiat, tidak boleh ngasal dalam bersikap dan bertutur kata pada suami. Untuk itu Ustaz, mohon sekali lagi doakan saya Ustaz supaya mampu dan ikhlas menjalankan perintah Allah dan Rasulnya untuk menjadi istri yang soleha, agar saya bisa memandang wajah Allah di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wafaqakillah. Jazakallahu khair Ustaz atas tanggapan dan doanya, semoga menjadi catatan amal soleh Ustaz di sisi Allah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafaqakillahu lima yuhibu wa yardha. Hadirin Allah muliakan, dalam masalah ini bagi karena kasus ini banyak dialami oleh wanita ya, kita harus lihat dari dua sudut pandang fikih. Jadi saya jawab untuk yang bertanya dan untuk saudari-saudari kita yang lain, karena belum mengatakan apa tadi, sangat berat menjadi istri yang soleha. Beratnya luar biasa. Oleh karena itu ulama mengajarkan kita dua sudut pandang. Yang pertama fikhul qoblal wuku wa fikhul ba'dal wuku. Selalu berpikir demikian, fikhul qoblal wuku wa fikhul ba'dal wuku. Fikih atau sudut pandang sebelum terjadi dan setelah terjadi bisa jadi berbeda. Sebelum terjadi dan setelah terjadi. Kalau sebelum terjadi bagi wanita, maka sudut pandangnya dalam hal-hal seperti ini adalah carilah suami sesoleh mungkin dan sebertakwa mungkin dan sebaik mungkin. Kenapa demikian? Karena yang sudah berpengalaman dan mengalami mengatakan, tapi ternyata tidak gampang untuk menjadi istri yang soleha, butuh perjuangan yang luar biasa baik lahir maupun batin. Lalu disampaikan oleh wanita yang sudah berpengalaman ya. Kita gak bicara dari sisi suami, kita bicara dari sisi istri. Mengingat suami hanya manusia biasa yang tentunya banyak sekali kekurangan dan khilafnya. Kalau kondisi normal, bisa ungkapkan. Tapi ketika suami salah atau khilaf, saya masih sulit mengekspresikan cinta. Berarti kan cara berpikirnya, kalau kita belum menikah, carilah suami yang salah dan khilafnya seminim mungkin gitu loh. Itu cara berpikirnya. Karena memang kalau pasangan kita khilaf dan salah, sulit kita untuk tampil baik gitu loh. Itu bukan hanya penanya, kita semua lah. Ya sama laki-laki juga gitu. Maka cara berpikirnya sebelum kejadian, pilihlah atau carilah suami yang potensi salahnya seminim mungkin. Biar kita lebih mudah untuk perform sebagai istri. Jangan cari suami yang potensi salahnya sangat besar dan sebanyak mungkin. Ya, gak mudah. Kalau belum ngalamin sih lebih enak ngomongnya gitu. Oh, nanti tinggal saya didik, Ustaz. Atau misalnya yang penting cintaku mencintai laki-laki ini. Itu kan belum kejadian, belum ngalamin. Kalau udah ngalamin susah. Maka bagi wanita yang belum menikah, carilah laki-laki sebertakwa mungkin yang kita bisa dan seberiman mungkin yang kita bisa dapatkan dan yang sesoleh mungkin yang bisa kita dapatkan. Yang bisa kita dapatkan. Dan perjuangkan. Karena jadi istri itu gak mudah menurut yang sudah ngejalanin. Ini harus ambil ibrah. Itu kalau sebelum kejadian, artinya sebelum pernikahan. Kalau setelah kejadian, maka yang harus kita lakukan adalah fokus bertanggung jawab atas keputusan kita dan fokus menjalani konsekuensi dari keputusan kita. Kita memutuskan menikah dengan suami kita tanpa paksaan secara umum ya. Maka fokus ke beliau. Jadi fokus. Dan jangan banding-bandingkan dengan suami A, suami B, suami C. Ini gak fair kita. Kita gak menjalankan konsekuensi dari keputusan kita. Lalu jangan berpikir macam-macam. Jangan dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta cerai. Kecuali kalau memang ada alasan yang benar-benar syar'i. Fokus. Lalu mulailah dengan merubah diri sendiri. Ihfadzillah yahfadzka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jagalah hak Allah, insyaallah akan jaga Anda. Lalu yang berikutnya, kalau suami salah, ingat kita juga banyak salah. Sebagaimana kita ingin dimaafkan oleh Allah, maafkanlah suami kita. Ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim, dalam surat An-Nur ayat 22 kalau tidak salah. Wal ya'fu wal yasfahu, maafkan dan sudah move on dari kesalahan. Dari kesalahan orang tersebut atau dalam konteks sudah maafkan dan move on dari kesalahan suami kita. Kalau belum maafkan dan udah biarlah berlalu, udah maafkan. Tidakkah kalian ingin Allah memaafkan kalian dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Jadi sebagaimana kita ingin dimaafkan oleh Allah, maafkan kesalahan suami kita. Wal ya'fu wal yasfahu. Sebagaimana kita ingin dikasih kesempatan kedua oleh Allah, dalam tanda kutip ya, dalam kehidupan ini, kasih kesempatan buat suami kita. Sebagaimana kita ingin tetap disayang sama Allah walaupun kita salah. Betul, kesalahan kita mengundang murka Allah, tapi kan kita ingin ada, masih ada sisi Allah sayang sama kita. Maka tetap gunakan sisi sayang kita ketika suami buat salah. Tapi salah ya ada salah, bukan dibenarkan kesalahan suami, tapi tetap sayangi suami. Dan ingatlah, wanita yang akan masuk surga adalah al-wadud, istri yang sangat mencintai suaminya dan bisa mengekspresikan cintanya kepada suami. Itu calon wanita surga. Dan banyak isti'anah, minta pertolongan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta pertolongan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan jujurlah, kita nikah ini untuk apa? Katanya waktu kita nikah dulu, ini saya nikah untuk ibadah. Ya udah, jujurlah dalam narasi tersebut. Nanti Allah akan wujudkan cita-cita kita. Lalu yang berikutnya, bergaullah dengan wanita-wanita soleha. Jangan bergaul sama provokator. Jangan berinteraksi dengan orang yang ngompor. Jangan bergaulah dengan sahabat-sahabat soleha yang selalu ngingatin kita untuk sabar, untuk mengupgrade, untuk menerima, dan tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi gak ada yang sempurna, dan semua laki-laki gak ada yang sempurna, hadirin. Tapi terlihat sempurna ada, terlihat sempurna, tapi ketika dijalani gak sempurna juga. Kan itu kan seringkali rumput tetangga terlihat lebih indah daripada rumput halaman sendiri. Itu kan lihat dari luar atau dari halaman kita. Coba kita yang nanem, kita yang gunting-gunting, kita yang segala macam, enggak juga gitu. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin anfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.